وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala, harapan kula kali panjenengan ngadiri pengawasan ngeten niki mugi-mugi rahmat sing dipun turunaken wonten majelis ilmu ngeten niki saged nyebabaken dosa lan kesalahan kula kali panjenengan disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sing hadir lan sing mirengaken dipun paringi tambahan ilmu sing manfaat lan barokah. Uripipun sekeluarga dipun senengaken kali Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad ingkang tasih membahas pinten-pinten ucapan sikap utawa kelakuan yang menyebabkan tiang niku wau merasa gak kroso tapi sudah keluar dari Islam. Di antaranipun kibuniko aukola ono si jine wong ngomong lau amaroni allahu au rasulahu bikada lam af'alhu. Ono wong ngomong ini umpomo Gusti Allah utawa si jine utusane Gusti Allah, katakan Nabi Muhammad dewe kepethuk aku ngono, aku dikongkon sembahyang gak katene, aku dikongkon zakat gak katene, aku dikongkon ngaji gak katene, apa gunane? Lek ni tiyang ngomong ngoten niku rumangsa dhek niku wau duwe alasan apa ae, piyambake sudah menjadi orang yang murtad. Au annahu utawa wong iku merasa ngomong ngene, lau atoni al jannata ma dakhaltuha. Meskipun awak ngene iki nglakoni dosa, nglakoni maksiat, sembahyang kadang-kadang, terus ana cerita aku terus dilebokno swarga ambek Gusti Allah, gak kate mlebu aku. Gak seneng aku ana ngene kono. Ngomong ngono niku wau istighfafan. Krana ngremenno kedudukan Allah atau menghina kedudukan salah seorang utusane Allah Subhanahu wa taala. Ngremenno ngono iku tok wis dadi murtad au inadan apa maneh kate ingkar. Ana swarga iku. Ya. Wal iyadu billah. Walau akhadani bitarkis salati ma'ama bi minasyiddati wal maradi dolamani. Utawa ana wong ngomong ini, seumpama Gusti Allah iku mang nyiksa nang gene aku, apa aku disiksa bitarkis salati sebab aku sering ninggalno sembahyang. Kene apa kon kok sering ninggal sembahyang? Ma'amabi krono keadaan apa yang ada pada saya minas sidati berupa melarat nyambut gawe soro melok wong kadang kate sembayang dohor iku waktine istirahat ku asar wis kesel maghrib ngantuk nggih yeah. Tapi aku masih gak sembayang ini sing tak arep-arep niku rahmati Gusti Allah mlebu swarga. Awak kerja soro ngene iki. Ya yo spray tok aku sembayang. Lek sik aku iki mang dileponan neraka utawa disiksa dolamani termasuk Gusti Allah ngani ngoyo utawa berbuat dolim tidak adil kepada saya. Wal maradi utawa piyambake niku duwe penyakit. Penyakite lara pun bu beser, bu penyakit stroke, bu nopo. Lho dek niku rumangsa piyambake niku wau wis lara ngono, ninggal sembahyang, ninggal poso. Piyambake aras-arasen dudu krana apa? Krana aras-arasen. Moh kangelan. Padahal kewajiban salat itu tidak dapat ditinggalkan sama sekali. Gak kena ditinggal babar pisan selama akal sing sehat kula kali panjenengan iki tasik wonten. Loro ya apa? Pancet dikongkon sembahyang. Ya. Umpama dalam keadaan ini pun digenekno sik tetep kewajiban sembahyang. Umpama pada saat itu piyambake mboten saged salat, maka dia masih punya tanggungan. Dikodoi artinya dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan nalikane piyambe sedangan. Ale aku gak sembahyang ini krono loro terus disiksa yo gak kena Gusti Allah niku. Lah omongan ngoten niku nggarek nomor murtad. Au lau syahida indi nabiyun au malakun ma sadaktuhu utawa ana wong ngomong umbomo syahida nyekseni indi ana sanding ingsun umbomo aku ngene iki mang disakseni ana nabi sing teko nang ngene aku iya cak ancene agama Islam iku bener. Quran iku bener. Aja maneh nabi. Malaikat lho sing teko nang ngene aku. Masadaktuhu, aku gak percaya. Lho lek wong ngomong ngono iku mang ya termasuk wis murtad. Di antarae male au qala utawa wong ngomong al muaddidu yakdibu wong adzan niku gorot tok masih uge iku lek adzan wayak tok iki wah kas krana dibayar lho omong-omong kan ngoten niku mboten asal ya bener-bener keadaan bener tapi ngenyek ngoten niku tidak boleh kadang membawa kemur tata. Ya, gak oleh ngilokno wong sing adzan. Kelakuane gak bener ae adzan. Lah, gak oleh. Pada waktu dia adzan itu termasuk orang yang baik. Dawuhi Gusti Allah, "Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allahi." Terusane napa? Wa huwa muhsinun. Sopo sing luwe apik ucapane, omongane, sak liyane utawa sing nandingi wong sing ngomong wong sing ajak-ajak nang ngene Gusti Allah rupane ngajak azan. Mari ngono, mari azan dhek yo nglakoni azan. Niku ganjarane ndudukno wong muadzin itu adalah orang yang baik. Merjane tiyang adzan niku lek ne gak duwe wudu makruh. Artine makruh dhewe kedusan. Oleh ganjaran campur dosa. Krana apa? Dhewe aja-aja kudu wis siap. Ya. Yeah. Au utawa ngomong ngene sautuhu kal jarosi wong adzan niku padha ambek nabu klonengan ana ngene gereja digenti klonengan ae cek gatik bayar ngoten. Nah ngomong ngoten niku nggih termasuk ndadekno murtad. Lo ngomong iku mang sing enak timbang adzan digenti ae rekaman wa arada lan ngarepno omongan ngene iku mang dhe'e apa niate tasbihahu madakno panggilan adzan itu untuk salat dipadakno binaku sil kafarati dengan klonenge utawa napa kliningane gereja iku mang panggilan-panggilan ibadahe wong kafir gak oleh. Yo bener adzan itu adalah panggilan salat. Tapi panggilan salat adzan itu tadi tidak boleh disamakan dengan panggilan sembayange wong kafir. Kan padha ae ya. Lek wingi kloneng-kloneng iku tandane wong gereja mlebu. Umpama lek ana wong anu lek wis ditabu apa gendinge iku tandane mulai anu. Iku lak padha. Lah madakno ngeten iki niku nadakno adzan panggilan salat dipadakno ambek klonengan panggilan sembayange wong kafir. Dalam ngeten iki kaya padha. Lho, lek ne madakno ngeten iki merendahkan salat, merendahkan agama Islam, menyamakan agama Islam itu dengan agama liya sing kafir niku wae. Lho iku lho sing dadekno murtad iku. Iya. Yeah. Awil istighfafu utawa ngremeno bil adani kelawan adzan. Iki mane tas turu brok-brok ae. Lah. Iya. Yeah. Resah terhadap panggilan adzan krana apa? Mbok iku mang tas turu. Mbok wong iku mang kadang-kadang kathat yang ngeten iki gak krasa. Ya, yeah, suarane gak enak. Adzan gade rasilah wis ya. Ya. Ngremenoh adzan ngoten niku wau adalah menyebabkan murta. Ngilokno wong adzan panggilan adzan ya termasuk dadekno murta. Wis jarno. Kon niku mang le berbeken ya turu wae. Aja ngilokno wong sing kewajibane ngelingno kewajibane sembahyang. Ya. Waman kola waman utawi sopone wong kola ngomong wong iku mang oleh ngomong mustakhifan ngremeno nyepelekno sabitu minal qur'ani atase maca qur'an kaya ngono tuwuk aku mulai cilik aku maca qur'an saking tuwek-tuwek iki amripatku gak tapek anu bapak no sing maca Quran ngono jarno. Ngoten niku rumangsane dhewe wis to tuwu gak oleh. Gak ono tuwuke wong ibadane yo. Iya. Yeah. Kapan ono wong maca Quran kudu dirungokno. Jangan merasa risih. Iya. Yeah. kecuali lek bacaan Quran itu bacaan kaset gak popo. Lek diwaca wong ana wong kudu dirungokno. Lah niki sering kali kula kali panjenengan pada waktu ada acara-acara ki orang membaca Quran di samping itu kadang-kadang gak ngrungokno. Ya. Lah terus lek dilebokno speaker ya napa Ustaz? Niki kan ata tiang-tiang niku lek wayahe khataman dilebokno speaker. Lek gak dirungokno ya apa? Lho, niku solusinya ngeten. Yang dimaksud niku wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Lek Quran iku diwacakno fastami'u rungokno wa ansitu renunglah. Iku bagi orang yang ada di sekitar majelisul Qur'an. Iya. Momo ono ngene langgar, ya ono jerone langgar ngene iku mah. Terjane kadang-kadang kene maca Qur'an, kene rokokan ambek mangan semangka. Mang maca Qur'an dhewe oleh ganjaran. Pada waktu ana wong maca Quran gee gak nyemak kesel rokokan ana njopo omong-omongan oleh piro kon rek ngoten ambek ngombe kopi ambek semangka lah itu dee oleh imbas si kedusan krana gak ngrungokno Quran ya di dalam lingkungan niku wae lah lek umpama ana masjid yo opo are yo diperkirakan halaqah Quran itu umpama gadi waca ambek mik diwaca biasa dengan suara biasa sejauh mana bisa didengarkan. Kalau sampean kepingin gak kedosan ya rada ngado. Ya. Begitupun juga solusi-solusi yang ada umpama ngene undangan-undangan. Iku nggih ngoten. Diumpamakan mikrofon iku mang dipateni sampai di mana suara itu terdengar di sekitar itulah majelisul Quran yang apabila tidak didengarkan oleh orang yang mendengar maka orang yang mendengar itu berdosa. Apa meneh kadek ini? Kadek moco-mocoan mari. Tuas dosa lah. Itu ya. Para hadirin barokah Quran niku umpama diwaca. Diwaca tok ngeten lho. Ini masjid umpama. Umpama ngene langgar. Lek masjid iki gak enak. Mau ngene langgar. Wis ana khataman diwaca ngono biasa. Biasa. Ana sing krungu pisan wong toko-toko gak krungu diwaca biasa. Sampai khatam. Pada waktu khataman Al-Quran niku wau, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngirim binten-binten malaikat, jutaan malaikat. Bahkan malaikat-malaikat yang disuruh untuk menjaga huruf-huruf dalam Al-Quran, semua hadir di majelis ini wau. Di saat itulah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat apa karepe wong sing donga Quran iku man. Mari kono barokahi nang kene sekitar iki wau. Iku umpama diwaca gak atik speaker. Tapi sak niki iki pinteran sing musuh kula kali sampean. Cekne cetok siar. Kaya-kaya ngoten iki ya. Kaya-kaya ngene cekne siar. Kadang-kadang menimbulkan ekses yang tidak yang lain. Ya napa? Sing liyane gak tapek ngrungokno, sing kene rumangsa enak. Riya timbul riya. Ya. Yeah. Pun para hadirin sekalian, kula kali sampean mboten usah mengkritisi ngilokno sesuatu yang ada. Lek ngono ngene, gak usah. Sing ada biar yang ada. Ya, gak usah didawak-dawakno. Sing penting kula kali sampean lek ne kapan krungu wong maca Quran. Di dalam itu tadi kula kali sampean lek ne sekirane cedhek kudu konsekuensine ngrungokno. Ngombe kopi yo oleh tapi ambek ngrungokno. Lek gak kedusan rada ngadoni iki. Ya. Perkara itu dilebokno speaker dan lain sebagainya. Wis biar cekne menjadi siar Islam, ngoten mawon. Cuman kula kali sampean lek waktune maca kudu dijogo aja sampe ketok riya. Ngoten mawon. Kula dikoyok ngene kudu pas ngene-ngene. Gara iki seru. Iya. Sing penting kula kali sampean umpama gawe kumpulan. Kumpulan apa rek? Gawe khataman Qur'ane maca jus-jusan. Tiap wong sing maca sak jus duwe hajat dewi-dewi. Mari ngono didungani, ya Allah, maca Quran, khatmil Quran iki muga-muga sing hadir, sing susah disenengno, sing duwe hajat disampekno ambek Gusti Allah, sing durung kawin bojone ndang-ndang teko lah. Insyaallah teko kabeh. Iya. Dungane kok Imam Syafi'i niku para hadirin sekalian bendino ngaji Quran. Tapi lek nglalar Quran iki pada waktu piambeke niku wae wis khatam, niki undang-undang wong akeh. Undang-undange apa? Undang-undang supaya tangga-tanggane iku mang oleh barokah maca Quran. Otomatis lek ngundang niku konsekuensine bondo dikeki berkat. Gak popo. Wong-wong iki mang tak tekano tak kei berkat aku sing bondo. Sing penting gelem teko. Saking gedene barokah Quran niku wau sampai Imam Syafi'i niku wani ngundang wong nyangoni penggaweanmu piro? Lereno dhisik, preyo. Dendiyo maca ngadiri maca khatmil Quran. Saking gedene. Di samping niku wau lek kula kali sampean meremehkan mono ngene tuwuk aku omane maca awak harus ya tuwuk khatmul Quran ya tuwuk sembarang tuwuk sak niki kari santai lah lek ngomong ngene ku mang ada perasaan karena sudah tuwuk kuwatir dikuwatirno ngremehno ambek Quran akhire dadi murtad. Awis sholati utawa wong iku mang ngomong aku ya wis tuwuk sholat sembahyang wajib doae gak usah sembahyang sunat gak oleh iya. Awis dikri utawa ngomong awak wis tuwuk dikir wis tuwuk maca selawat wis ngene mboten angsal tuwuk ibadah ngoten niku wau mboten nang boten angsal garai terdorong ngremeno ibadah dadek nomor murtad. Aula akhaful kiamata utawa wong niku mang wong ngene kapan ae dina kiamat aku gak wedi wis atase kiamat ae matek ya matek ngoten iki ya. Dia ngomong ngoten niku dengan tindakan piyambake mboten mempersiapkan diri. Dadi dableke pancet. Iya. Yeah. Siki wong lek ning kon niku wis tuwek marane kiamat pedya kon. Apa mate saniki bangga ana kiamat iku. Nah. Dek niku wae apa gak wedi kiamat? Krono de'e kumang kuatir gak iso maksiat utawa gak iso nerusno kelakuan bejate. Ya sehingga tidak tertarik ambil ibadah. Ngono iku mang sing dadekno murtad. Au utawa de'e ngomong ayu syai'in al masyar. Apa besok jarene menungsa iku dikumpulno lapangan wulu kabeh tangi teko kuburan muda teko ndi wong sakmono akeh yo gak iso iya gak percaya blas ambek siksa kubur gak percaya, ambek besok ditangekna teko kubur nggih mboten percaya, ambek neraka yo gak percaya. Ngono iku khayalan-khayalan. Kaya-kaya wong sing katakan ngomong ngene iki ya. Sakjane yo ngene agama-agama iku banyak ancaman-ancaman kaya neraka, kaya swarga, kaya ngene, iku semuanya enggak ada. Iku ngono dianakno supaya menungso iku wedi sehingga gelem nglakoni kelakuan api. Yang ada hanya hukum karma. Lho ngeten-ngeten iki omongan ngeten iki banyak diomongno di kalangan mahasiswa. Banyak di kalangan akademis-akademis sekolah-sekolah mahasiswa patah sing ngoten. Lah wis apik, kelakone iki lho wis apik. Gak usah sembahyang wis. Gak usah ngene, sing penting gak sampai kon iku ngerugekno wong liya. Sakjane gak ono neraka barang ini gak ono. Lho lek nek ono wong sing ngomong kaya ngono, kula kali sampean kena omongan ngono iku mang iya ya. Dipikir-pikir kaya bener murtad wis. Iya. Murtad ya. Jadi jenenge neraka niku nggih pasti ada. Mati pun juga ada, siksa kubur juga ada. Mergane ngene talqin niku kula kali sampean ditalqini. Iya. Kak sampean sak biyen gak percaya. Lek ne mati ku ono sakniki sampean ngrasakno dhewe ngoten iya. Talqin niku nggih ya. Talqin niku ngoten. Au ayyu syai'in amiltu wa qadirtakaba maksiatan. Wonten tiyang ngomong ngene, gaya apa sakniki kate sembahyang? Ula apa kate ngaji? Ula apa aku tobat? Wa qadirtakaba sakjane awak iki wis kadung lorek, kadung nglakoni maksiatan ing kemaksiatan. Lho dhek putus asa ini menafikan utawa mentiadakan bahwasannya lek wis wong nglakoni dosa towo iku wis gak ana pintu to tobat. Wong ngomong ngene ya dadekno nambahi murtad. Wis ta elek ya apa, maksiat ya apa? Lek kon gelem nglakoni amalan sing apik asal kon iku mang wong Islam tetep dicatet lan diganjar ambek Gusti Allah. Mungkin dengan amalan-amalan yang sedikit itu tadi menyebabkan Gusti Allah welas sehingga nalikane kula kali sampean wis mendekati ajal disepuro ambek Gusti Allah. Ojo ngremenno amalan apik meskipun sepele. Au ayu syai'in utawa dhek ngomong ngene. Ayu syai'in gawe apa? Akmalu awak nglakoni utawa nekani bi majlisil ilmi ngaji nang ngene masjid. Ayo bapak ngaji nang masjid iki. Sing mulang ya wis golongan wong ngono-ngono tok. Iya. Iku lho arek kapan awake iki wis tuwa. Ngoten ya. Bu alasane opo, bu opo? Awake iki wis tuwa ngaji iki. Bapak opo sih? Paham kabeh aku. Lho mesti pun lek ne beke niku wae ngrasa alim, wong alim iku tambah rasa tambah ilmune tambah ngrasa bodhone. Asli nih ya asli. Cewakeh kitab-kitab niku sing dereng diwaca. Sik kata kelampahan-kelampahan yang belum kita lakukan padahal orang-orang yang punya ilmu iku ilmune kaya ngono. Jadi ngaji niku apapun siapapun perlu. Ngaji sing apa? ngaji yang menyebabkan orang niku sadar akan kekurangannya. Kadang-kadang tiang niku ngaji ngrungokno. Padahal sing ngrungokno sing ngaji ya biasa. Di situ Gusti Allah Subhanahu wa taala meletakkan butuh. Akhirnya dia sadar, oh iya rek. Aku iki ngene. Lho iki lho. Sing digoleki ngoten. Mergane kon iku mang jangan meremehkan majelis ilmu. Iya. Umpama wis gak perlu teko nang ngene pengajian. Sakniki iki lho, ngene omahe. Kare nyetet tok kok. Ngene TV model iki. Radio ana. Mari ngono, ngrungokno teko masuk pikir yo akeh. Terus mlebu nang ngene majelis ilmu gaya apa? Tuas-tuasi. Teko malah wis cukup. Siji, Pak. Iya. Sampean budal teko omah malam Sabtu rek. Pumpung awak nganggur. Kok mayai Mr. Mahmud iki, wah umpama ngoten ya. Tak budal lama sih tahu niat ngaji. Budal. Sejak itu kula kali panjenengan diundangno ambek Gusti Allah malaikat. Delon dene. Kenal kula ambek Pak Latif wong Pogar iki. Kenal Gusti. Mudhun kon. Beberen karpet teko kono. Sejak itu dia dihormati ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus ditunggakno. Wiwitan padha ndongakno kabeh. Padha ndongakno kabeh. Sampai mu muli. Perkara ana ngene kono ana majelis ilmu dadakan saking wenake. Keturun dadakan. Ya gak apa-apa wis turu ya. Lho teko majelis ilmu niku budhale tok niku pun diganjar ambek Gusti Allah. Teko selama ana majelis ilmu nggih diganjar ambek Gusti Allah. Tentang pekerjaan atau kesibukan yang kita tinggalkan demi menghadiri majelis ilmu itu akan diganti ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lek niku lo kali sampean enggak ada waktu, enggak terlalu sibuk jangan disempatno. Cek ni termasuk kula kali sampean termasuk orang-orang yang ahlul ilmu termasuk digabungkan orang-orang ulama. Iya. Yeah. Termasuk orang-orang yang nantinya di hari kiamat kula kali sampean di saat orang-orang membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan kula kali sampean iki golongane wong sing ahli ngaji iki. Dudu wong sing pinter lho mboten ahli ngaji mlebu swarga dhisik. Iya. Yeah. Krono de'e sering utawa tahu nekani majelis ilmu. Umpama nang gene anu rek. Nang gene guru kasful lek Jumat iku ngaji isuk ambek mlaku-mlaku jelo. Sore nang gene Habib Ahmad ana ngaji mriko. Iya, dadi endi? Iya. Supaya kula kali sampean oleh barokah ilmu. Ngrungokno nggih ngrungokno, tapi nekani iku sing diperintahno ambek Gusti. Waqat umira. Hale teman-teman tiyang niku wau sudah diperintahkan ambek Gusti Allah bihuduri kelawan ngadiri majelis ilmu. Majelis ilmu senes pengajian umum lho senes. Hadirilah dalam rangka hall yang akan diberi pengajian umum oleh senes niku senes. Kula biyen nate sik jaman nom-noman dia. Lek wayahe ana ngaji ngoten niku seneng ngaji. Akhire teng Rama Yai kula Rama Yai Hamid. Iya. Ngaji niku senes teng dene tiyang sing ngeten-ngeten niku jare. Iya. Ngaji niku tanggene tiyang sing lungguh ngeten iki lho jare dia Hamid niku ngaji. Lek sing tiyang ngeten-ngeten niku nggih mboten ngaji niku. Meh padha ambek wong dodol jamu. ngoten jarine Yai Ham. Kula pikir-pikir wong Yai Ham iki crito nggih ya. Wong kula pada waktu niku ana pengajian wong jaman biyen, tak ngoten nang ya. Wis prae rek ngaji, pengajian umum sing teko iki wong Banyolan ngoten. Lek ngaji biasane ten ngantuk. Anjene wong biyen wong Kiai kuna-kuna biyen lugu, mboten kadhe crito. Iya. Sampeyan lak eling ya nggih ya. Ustaz tiba tak lugu lek maca. Ustaz Jairal Suyuti lugu. Lek kula kula ngeten biasa Banyol. Iya. Sik kedian mriko. Dadi lek ana ono wong ngene wis gak perlu hadir pengajian golongane kepri-kepri ngene gak usah. Sing penting tahun pisan nggih pengajian om sing gedhe. Gak oleh. Ngomong ngene ku mang nyepilino ambek majelis ilmu sing diperintahno umat Islam ini harus menghadirinya. Lek ngremeno majelis ilmu rutinan ngoten niku wau dadek nomor au tis atasaridin khairun minal ilmi utawa ngene. Kan timbang teko pengajian rono melok aku apa ngene kono ana khol yukul yukul apa mbahkan yukul kebuli ngene nampan niki ana ndas siji-siji sate mari ngono mulene oleh fulus lah ngaji apa kan iya nyilokno wong ngaji ngongkon uang golek berkat oleh ngoten niku dosa wong sing ajak-ajak ngoten niku wae ndadek nomor sak iya sok ngaji wis prei yo golek berkat ae oleh ngoten niku gak oleh lha lek umpama kula kali sampean ngomong ngene wong iki seneng mangan wong iki dijak ngaji angel ae ben golek yukul ben ngoten gak apa-apa. Golek yukul niku wau dengan alasan wong iki dislemurno engko cekne gelem ngaji tapi gak oleh ngomong. Ngomong yo apa? Timbang nekani pengajian sing gak oleh apa-apa luwe apik pengajian sing oleh mangan gak oleh. Iya. Yeah. Biasane ngoten, gak oleh. Lah lek umpama ngene terus ya napa? Supaya wong niku manggelem ngaji digawe mangan ya napa ya gak apa-apa anjene wong kudu yen mangan gak apa-apa perkara sing penting niate cuman aja sampe panganan iku dilebih-lebihkan atau sangu iku dilebih-lebihkan melebihi penting teko ngaji ngajine iku sing garai murtad aulaknatullahi ala kulli mu'alimin utawa ngomong ini iya yeah. Mbuang niku wau kok ngomong ya apa kok iso ngene laknatullahi utawi laknati di Allah ala kulli alimin nanggene wong sing alim utawa nanggene kiai-kiai umbomo umbomo ya yeah. Onok wong ini iya yeah. Ono si jini kiai, lalu semua sana niki ya, ono pilkada, ya, yeah. Kiai iki didayoi ki, kiai iki didayoi ki, wah umbomo ugi, ugi nyokak no kiai kiai jamaah masjid di kene no, ya, yeah. Mari ngono, cek niki tak krono di film, ugi pinter, be, kayo serban be, ente potongan koyok ngene ngeten ya. Yeah. Jelebok no TV, buri-buri dia pengajian yang isung pilkada. Muli ngene, kiai opo ya taek ngomong orang kaoleh ngoten niku. Kaoleh ngoten niku. Krono apa? Kata-kata kiai itu, alimin itu sudah merobek tanda-tanda al agama Islam. Lah niku panji niku jangan sampai. Lah lek kok ana wong niku wau niki jeneng wonten. Pengajian niki wonten dibedhasno. Ana wong niku duduk kiai. Maca kiai. kelakuane mari ngono bejat. Akhire nyebabno wong niku ngenyek kiai dhewe sing dosa. Mbobo ngoten. Dhewe sing dosa. Lah lek sampe ana kiai temenan kok dilokno kiai opo? Kiai maling niku. Gak oleh ngoten iki. Iya. Gak oleh. Biasane ngoten niku terdorong saking mangkel-mangkele. Niku biasa, kerap terjadi begitu. Kiai dilaknat iki ngoten biasa. Gak oleh. Niku nggarai murtad. Ngono iku mang in lam yuridil istighraq. Ngomong kiai dilaknat ngoten niku mang lek kapan dhe'e ku mang gak ngebya uya kabeh kiai. Kiai apa sakniki? Kiai NU. Loh sakniki kabeh melok partai. Kiai kiai kabeh. Loh gak oleh. Ojo ngebya uya. Iki sering terjadi. Kenapa kok meminjulkan begitu? Ya karena orang-orang itu kurang bisa membawa bendera kiai. Mergane tenggene Pasuruan niku ya. Nalikane ana siji ni tiyang niku lek dikongkon jamane Dik Ja'far niku biyen ya. Kulo kula niku sering crita ngoten ya. Lek dikongkon, "Ustaz, sampean engko tak kongkon mulang ana nggene masjid." Padahal mulang ana masjid iku biyen mboten kate pikir ngeten. Cuma gini masjid itu cekne mari-marit ono pengajian. Pulang ke sebelah kono lho. Wong pira ngoten to? Wah, mboten mantun iki. Apa kon gak wani? Niki lek nduwe masjid iku sik sering ngopi ning ngarepe masjid ambek rokokan ngoten. Ya iku mangkon niki mang wis kiai. Kon cekne iso ngelereni kelakuanmu cek gak kaya kiai tak kongkonmu ngoten. Niku jarene Bib Ja'far niku. Dadi lek ana kiai wis mulang ngoten niku. Bib Ja'far niku ngelutus. Golek kiai-kiai sing bagus kiai ojo sampe kelakuane iku kaya wong liya. Iya, mergane sampe niku lek kenal kiai, kenal ustaz, ojo sering-sering dijak nang warung gak ilok. Kecuali ya umpama mari teko masjid ngene sik gawa serban gawa iki tapi jak maru ngojo nah bungkusno boten ya lah lek kon kepingin bareng telen dise ya wis macak wong biasa dadi wong delok iku tak ngono ngene mbak cupan ambek siwa kon wah. Ini nanti meremehkan martabat Islam. Akhirnya orang itu, ya yo boy, capo boy. Lo sebabnya kon murtad apa? Krono kiai ngeten. Nopo mana lek kiai ku joget-jogetan, ku laku joget gak popo lah. Iya, nambahi murtad. Niku mboten kiai itu semanten ugi kula kali sampean kalau sudah menjadi orang-orang sing ahli jamaah. Kita harus membawa kewibawaan Islam. Jangan sampai kita itu meremehkan orang-orang yang sudah menggawok panjine wong Islam. Ya Allah, muka-muka tunggu-tunggu muka-muka kula kali sampean ngaji niki oleh tambahan ilmu sing manfaat lan barokah. Umur kula kali sampean mugi-mugi dadekno umur sing barokah. Dadekno wong sing ahli ilmu, dadekno ilmu sing manfaat. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waqina lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla adqiya ulama. Allahumma ya Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna ya rabb minar rasyidin. Ya rabbana darafna وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا